kecilku, kau peluk dan kau manja. Indahnya saat itu buatku melambung di sisimu. Teriak hangat nafas segar harum tubuhmu, kau tuturkan segala mimpi-mimpi serta harapanmu. Sejuta sayangku untuk